Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan. Pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar bagaimana Tuhan menyapa setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, ketika kami duduk di tempat ini, sungguh-sungguh pikiran hati kami ada di tempat ini, supaya kami boleh mendengar suara Tuhan, supaya kehidupan kami dari hari ke hari diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami orang-orang yang seringkali mengaku diri anak Tuhan, murid Kristus, tetapi kami juga orang-orang yang mengaku diri sebagai orang-orang yang seringkali jatuh karena kelemahan, keterbatasan kami. Kami orang-orang yang juga mengaku diri perlu kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolonglah setiap kami yang pagi ini bersama-sama belajar, baik hamba-Mu yang akan memberitakan ataupun setiap jemaat yang ada di ruangan ini. Tuhan berkuasa atas setiap diri kami, Tuhan yang berkuasa atas ruangan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama kembali. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Tema kita pagi ini adalah diubahkan melalui kebenaran. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan yang ke-17, saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang perubahan, maka ada banyak hal yang hari ini berubah di sekitar kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagaimana teknologi itu berubah dengan cepat. Kemarin waktu kebaktian Padang, Pak Sutri, Bapak Ibu sekalian, saya lagi melihat anak-anak bergerombol begitu ya. Ngapain Bapak Ibu sekalian? Main gadget begitu ya. Saya lagi pikir-pikir begitu ya. Waktu saya seumur mereka, saya kumpul Bapak Ibu sekalian, tapi bukan main gadget, main kelereng Bapak Ibu sekalian. Mereka terbiasa dengan yang namanya gadget. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa hari ini, kebutuhan mendasar manusia pun berubah. bukan lagi Bapak Ibu sekalian sandang, pangan, papan begitu ya, atau aktualisasi diri atau penerimaan begitu Bapak Ibu sekalian, tetapi kebutuhan dasar manusia tambah satu Bapak Ibu sekalian. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Wifi. Kalau mau ditambah satu lagi Bapak Ibu sekalian, power bank. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau sinyalnya naik turun, baterainya cepat habis, wifi-nya enggak nyala, dia butuh power bank. Handphonenya butuh power bank, wifi-nya, modemnya butuh power bank. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan-perubahan ini terus diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain. Misalnya Bapak Ibu sekalian, coba tanya anak-anak Bapak Ibu sekalian, cita-citanya mau jadi apa? Hari ini karena begitu banyak film superhero Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan anak-anak Bapak Ibu sekalian ketika ditanya, besok gede mau jadi apa? Batman. Waduh, selesai perkara Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Mau jadi apa? Power Rangers, Pak. Nah, pusing kita Bapak Ibu sekalian. Mindset anak-anak hari ini berubah. Kenapa? Karena ada banyak film-film yang masuk di dalam pikiran mereka, itu merubah mereka menjadi atau terkena yang namanya Mesias Syndrome. Orang-orang hari ini pingin jadi juru selamat dunia, Bapak Ibu sekalian. Pingin menjadi juru selamat. Pingin menjadi orang yang punya kekuatan super. Makanya tidak heran, Bapak Ibu sekalian, kenapa fenomena itu terjadi? Karena ada banyak film-film semacam itu yang hari ini bertebaran di luar sana. Orang jadi gila kekuasaan. Orang jadi gila harta. Orang jadi gila jabatan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena merasa dengan apa yang dimiliki bisa menjadi juru selamat dunia. Satu hal yang perlu kita doakan berbicara tentang perubahan hari ini adalah Bapak Ibu sekalian, perubahan iklim. Hari ini kutub utara dan kutub selatan terus mencair Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian belum merasakan dampaknya atau mungkin sudah mulai merasakan dampaknya. Makin hari makin panas. Tapi makin hari makin panas, orang beli AC makin banyak, Bapak Ibu sekalian. Enggak apa-apa, Pak, makin panas. Saya kan AC-nya bisa tambah satu lagi begitu ya. Bapak Ibu sekalian, AC itu juga menjadi penyumbang pemanasan global hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka benar jika seorang bernama Heraklitus dia berkata begini. Satu hal yang terus berjalan terus-menerus atau secara konstan adalah perubahan. Artinya Bapak Ibu sekalian, hari ini ada perubahan, di masa depan juga akan ada perubahan. Memang yang membuat perubahan itu adalah manusia itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena manusia dikaruniakan akal budi. Bukan hanya dikaruniakan akal budi, manusia juga dikaruniakan kemampuan adaptasi yang sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, manusia bisa menciptakan perubahan dan manusia bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Kita mungkin orang-orang Kristen yang hari ini juga merasakan perubahan dan ikut beradaptasi dengan perubahan itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dan satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah Bapak Ibu sekalian, orang Kristen harusnya berubah melalui kebenaran, bukan adaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen memang harus berubah, Bapak Ibu sekalian. Betul, tetapi perubahan orang Kristen bukan didasarkan pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen harus berubah berdasarkan kebenaran. Roma 12 dengan jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berapa banyak hari ini dari antara kita yang terus berjalan maju menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, maka tidak heran ada orang-orang Kristen yang disebut dengan orang-orang worldly Christian, orang-orang Kristen duniawi, orang-orang yang di satu sisi mengaku diri sebagai anak Tuhan, orang-orang yang di satu sisi datang ke gereja sebagai bentuk pengakuannya bahwa dia adalah murid Kristus, Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga KTP-nya Kristen, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sisi yang lain, pola pikirnya, karakternya, prinsip hidupnya, bahkan Bapak Ibu sekalian, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu sekalian bukan menjadi orang-orang Kristen yang worldly Christian. Orang-orang yang di satu sisi nampaknya Kristen. Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Ya datang ke gereja, datang persekutuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di luar gereja ada banyak orang-orang yang worldly Christian. Cara bisnisnya itu dunia, bukan Alkitabiah. Pikirannya itu dunia. Semua hal yang dipikirkan atau motivasi yang menggerakkan kehidupannya adalah duniawi, bukan Alkitabiah. Itu yang disebut dengan worldly Christians, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mesti berubah sesuai dengan kebenaran, bukan dengan mengikuti dunia ini. Apa itu kebenaran, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan itu sendiri. Ini yang namanya kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 berkata demikian. Ini doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, begitu ya, dicatat dalam Injil Yohanes. Yesus berkata dan berdoa kepada Bapanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Secara harafiah kita bisa memahami bahwa firman Tuhan yang sekarang kita miliki inilah kebenaran kita. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau berubah, mari kita berubah berdasarkan hal ini. Bukan dengan mengikuti prinsip-prinsip duniawi. Bukan dengan mengikuti pikiran-pikiran yang menyesatkan tadi. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana caranya kita berubah melalui kebenaran ini, Bapak Ibu sekalian? Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life memberikan beberapa cara supaya kita bisa berubah. Bagaimana hidup kita itu diubahkan melalui prinsip-prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan diberikan untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk membuat murid-murid Kristus, untuk membuat orang Kristen semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Roma 8 mengatakan sebab semua orang yang telah dipilih-Nya, mereka semua juga yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, supaya anak-Nya yang sulung itu, supaya anak-Nya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, Rick Warren mengatakan kalau kita mau berubah sesuai dengan kebenaran, maka kita harus menerima otoritas firman Tuhan. Hari ini ada banyak orang kurang nyaman dengan kata otoritas, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kurang nyaman dengan kata otoritas? Karena merasa dirinya di bawah. Lalu ada timbul jiwa pemberontakan, begitu ya. Saya enggak mau di bawah. Saya maunya di atas, Pak. Saya enggak mau di bawah otoritas. Saya maunya yang memegang otoritas, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang hari ini susah diatur. Kenapa? Karena jiwanya punya jiwa yang memberontak. Tapi Bapak Ibu sekalian, di hadapan firman Tuhan tidak ada jiwa seperti itu harusnya di dalam diri murid Kristus. Yang ada adalah ketundukan, ketaatan ketika dia berhadapan dengan firman Tuhan. Di mana terletak fakta bahwa Alkitab yang kita pegang itu berotoritas, Bapak Ibu sekalian? Satu bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat dua frasa ini, begitu ya. Yang pertama frasa segala tulisan dan yang kedua diilhamkan Allah. Bapak Ibu sekalian, segala tulisan dikatakan dalam bahasa aslinya itu dengan kata passagrafe. Yang ini Bapak Ibu sekalian. Banyak terjemahan bahasa Inggris menerjemahkannya dengan all scripture, begitu ya. Atau semua tulisan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya suka satu terjemahan begitu yang diterjemahkan oleh Cambridge begitu ya. Dia mengatakan bahwa bukan all scripture, tapi every scripture. Artinya setiap kata, bahkan setiap huruf itu firman Allah. Ketika Bapak Ibu sekalian baca setiap kata, setiap huruf, setiap tanda baca itu adalah kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian bisa jadi membaca dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, memang kenapa banyak terjemahan bahasa Inggris ini menerjemahkan dengan all scripture begitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika diterjemahkan all scripture itu bisa bermakna ganda, dua makna. Artinya Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini sebagai satu kesatuan atau kanon perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian di sisi yang lain juga bisa dilihat ketika diterjemahkan all scripture itu memang mengandung makna bahwa setiap kata, setiap kalimat yang terdapat dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian melihat bagian firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, perhatikanlah bahwa setiap katanya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua ketika dikatakan dalam Alkitab diilhamkan Allah. Satu kata yang tidak muncul di dalam bagian Alkitab yang lain, Bapak Ibu sekalian. Artinya satu-satunya kata. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan dua kata. Diilhamkan Allah. Tapi kalau bahasa Yunani hanya pakai satu kata. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Theopneustos. Kata ini tidak muncul di bagian Alkitab manapun kecuali di 2 Timotius 3 ayat 16. Artinya Bapak Ibu sekalian adalah ketika Tuhan sendiri yang menginspirasikan atau secara harafiahnya Bapak Ibu sekalian Allah menafaskan firman-Nya. Firman Tuhan ini berasal dari diri Allah sendiri. Sama seperti kita bernafas Bapak Ibu sekalian, nafas yang keluar dari hidung kita itu berasal dari diri kita sendiri. Demikian pula halnya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik begitu ya ketika saya memperhatikan bagian ini. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia yang pada waktu itu masih berupa debu dan tanah, begitu. Lalu dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22, Alkitab sempat mencatat bahwa Yesus itu menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid-Nya. Mirip Bapak Ibu sekalian, menghembuskan nafas hidup lalu menghembuskan Roh Kudus begitu. Allah yang memberikan nafas hidup kepada debu tanah dan Allah juga yang memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya saja. Tetapi kalau nafas hidup Bapak Ibu sekalian, ya semua orang baik yang percaya ataupun tidak percaya mereka mempunyai nafas hidup. Tapi Roh Kudus hanya dihembuskan Yesus kepada murid-murid-Nya sendiri. Sekarang Allah memberikan firman-Nya yang berasal dari diri-Nya sendiri yang adalah pewahyuan diri-Nya dan kehendak-Nya bagi orang percaya. Lalu apa artinya bagi kita, Bapak-Ibu sekalian? Bapak-Ibu sekalian, ada keterkaitan yang erat antara yang hidup, yang dihembuskan nafas hidup dalam kejadian tadi, dengan Roh Kudus yang dipercayakan atau dihembuskan dalam Yohanes dengan tulisan yang berasal dari Allah sendiri. Ini relasi yang menarik Bapak Ibu sekalian. Secara sederhana saya ingin katakan begini, setiap orang yang memiliki nafas hidup, setiap orang yang memiliki Roh Kudus, orang itu juga yang harus mengakui otoritas firman Tuhan. Karena firman Tuhan dihembuskan berasal dari diri Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita bisa menyimpulkan satu hal, bahwa setiap kata, kalimat yang dicatat oleh Alkitab berasal dari Allah sendiri. Itulah kehendak Allah, itulah keinginan Allah bagi setiap orang yang membacanya. Berbicara tentang otoritas Bapak Ibu sekalian, kita seharusnya menerima fakta bahwa otoritas Alkitab adalah sama dengan otoritas Allah sendiri. Artinya adalah apa yang dikatakan Alkitab itu adalah apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita pembaca firman-Nya. Rick Warren dalam bukunya berkata demikian, Alkitab harusnya menjadi standar yang berotoritas bagi kehidupan saya, kompas yang saya andalkan untuk petunjuk arah, nasihat yang saya dengarkan untuk membuat keputusan-keputusan bijak, dan patokan yang saya gunakan untuk menilai segala sesuatu. Alkitab harus selalu merupakan penentu dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, hari ini sadar atau tidak sadar, ada banyak otoritas yang kita pakai dalam diri kita. Ada banyak otoritas yang bukan firman Tuhan yang kita adopsi dan kita lekatkan dalam diri kita. Contohnya Bapak Ibu sekalian, apa otoritas-otoritas tersebut? Pertama budaya Bapak Ibu sekalian. Ada orang bilang begini Bapak Ibu sekalian, semua orang kan melakukannya, artinya ini betul begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian sadar atau tidak, budaya itu bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman ini. Budaya tidak bisa diandalkan untuk menjadi otoritas tertinggi dalam diri kita. Apa yang hari ini dilakukan oleh banyak orang, mungkin 10 tahun lagi tidak akan dilakukan lagi. Karena bisa berubah Bapak Ibu sekalian. Lalu hal kedua, otoritas yang mungkin secara sadar atau tidak sadar kita adopsi. Tradisi. Budaya dan tradisi mirip Bapak Ibu sekalian, dan ini di luar diri kita atau eksternal sifatnya. Kadang-kadang kita suka berkata, kita sudah melakukannya dari dulu, gak bisa diubah lagi. Ini otoritasnya mutlak, gak bisa diubah, namanya juga tradisi. Bapak Ibu sekalian, yang dulu cocok, mungkin hari ini gak cocok dengan kondisi hari ini. Tradisi tidak bisa dipakai menjadi otoritas tertinggi dalam diri kita. Yang internal Bapak Ibu sekalian, nalar kita, pikiran kita, sepertinya itu masuk akal, kayaknya benar. Bapak Ibu sekalian, ketika kita meletakkan otoritas hidup kita di dalam pikiran kita, maka kita mesti menyadari bahwa pikiran manusia itu terbatas, bahkan tercemar oleh dosa. Pikiran kita enggak benar lagi Bapak Ibu sekalian, pikiran kita tidak kudus lagi. Itu yang membuat pikiran kita tidak bisa menjadi penentu dalam diri kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang manusia meletakkan otoritas hidupnya di dalam perasaan, emosinya. Karena saya sedih, saya nangis. Karena saya sedih, saya masuk kamar. Karena saya apa? Karena saya merasakan apa? Karena saya merasakan apa? Bapak Ibu sekalian, perasaan itu berubah seiring dengan perubahan kondisi yang kita alami. Celaka kalau kita meletakkan otoritas diri kita, hal yang paling menentukan dalam diri kita berdasarkan perasaan kita. Keempat hal ini gak bisa menjadi otoritas dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Hari ini pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita? Atau apa sebenarnya yang menggerakkan kita dalam menjalani hidup ini? Atau apa yang mempengaruhi kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita? Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini yang menjadi otoritas tertinggi dalam setiap hidup kita yang hadir pagi ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena seorang murid Kristus tidak akan mengalami perubahan dalam hidupnya tanpa penerimaan dan penundukan diri di hadapan otoritas firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa menerima firman Tuhan sebagai hal yang paling berotoritas, kita enggak bisa tunduk, enggak bisa taat di hadapan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, hidup kita tidak akan berubah. Bapak Ibu sekalian, menerima otoritas firman Tuhan menjadi jalan pertama kalau kita mau kehidupan kita diubahkan. Rick Warren dalam bukunya juga mengatakan, keputusan yang paling penting yang bisa kita buat sekarang adalah menetapkan apa yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kiranya itu kebenaran firman Tuhan yang pagi ini menolong setiap kita. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan tadi, bukan hanya menerima otoritas firman Tuhan, tetapi menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-14 Bapak Ibu sekalian dikatakan, bagian tersebut berkata demikian, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ada satu kalimat yang jelas, yaitu dikatakan, berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Bapak Ibu sekalian, waktu saya menyelidiki bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu perbedaan yang jelas antara orang yang mendengar dan orang yang menerima firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa tidak semua orang yang mendengar firman juga adalah orang yang sama yang menerima kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang begitu ya, kita sebagai jemaat Tuhan, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Kita dengar firman, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, buktinya nyata. Ketika kita di dalam ruangan ini, mungkin kita masih ingat firman Tuhannya. Setelah kita keluar dari ruangan ini, apakah kita mengingatnya, Bapak Ibu sekalian? Kok saya mau cek begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingat khotbah minggu yang lalu? Angkat tangan. Yang ingat khotbah minggu lalu? Saya kasih contoh, Bapak Ibu sekalian, bukan saya ingat begitu ya, maksudnya saya kasih contoh begitu. Atau misalnya kebaktian Padang yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Pak Sutri, apakah masih ingat apa yang dikatakan oleh Pak Aksi? Yang masih ingat? Bapak Ibu sekalian, boleh tanya Pak Aksi bentar lagi begitu, Bapak Ibu sekalian. Pak, tolong diulang lagi begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang menyedihkan. Ini yang betul-betul kadang-kadang itu saya kalau lihat merasakan diri jadi Tuhan begitu, Bapak Ibu sekalian. Baru aja diomongin udah lupa. Coba kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, baru saja diomongin sudah lupa. Sedih enggak Bapak Ibu sekalian? Enggak apa-apa, Pak, masih diomongin lagi. Iya, terus aja Bapak Ibu sekalian, diomongin lupa begitu. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan berarti secara otomatis kita menerima firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya menyelidiki kata terima ini, Bapak Ibu sekalian. Dari kata mantano begitu, kalau dalam bahasa asli namanya pakai kata mantano begitu ya. Belajar atau diajar begitu ya. Tujuannya adalah meningkatkan atau menambah pengetahuan seseorang, menginformasikan sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan hanya menambah pengetahuan seseorang, bukan hanya menginformasikan sesuatu kepada seseorang. Kata mantano ini dekat sekali dengan kata matetes. Bahkan satu buku mengatakan punya akar kata yang sama dalam satu keluarga yang sama dengan kata matetes yang diterjemahkan menjadi kata dalam bahasa Indonesia itu murid. Bapak Ibu sekalian, seorang murid bukan hanya pengetahuannya bertambah, bukan hanya dia menerima sesuatu dari gurunya, tetapi Bapak Ibu sekalian, betul-betul apa yang dia terima itu dia hidupi. Jika kita berbicara soal menerima, bukan hanya soal mendengar, tetapi juga mempelajari firman tersebut. Sama seperti seorang murid yang senantiasa belajar dan siap diajar. Perubahan hidup orang Kristen seharusnya didasarkan kepada bertambahnya pengetahuan dari mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang penting bagi kita. Menerima kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, harus diakui, kadang-kadang ada bagian yang kita suka. Biasanya soal apa Bapak Ibu sekalian? Firman Tuhan yang kita suka soal apa? Berkat. Yang biasanya kita skip soal apa Bapak Ibu sekalian? Dosa. Jangan, kata jangan itu menakutkan Pak di dalam Alkitab. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini harta milik orang lain, jangan bersaksi dusta. Itu di skip aja Pak, begitu ya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya baru ngeh begitu ya. Kenapa kitab Imamat itu suka di skip? Karena disitulah letak kekudusan Allah yang luar biasa. Saya mengakui Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu saya baca Alkitab begitu ya, sampai kitab Imamat cepat begitu ya. Scanning, ayo udah pernah belajar. Waktu baca firman Tuhan ini, balik lagi Imamat pasal yang pertama, begitu Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang yang bagian yang kita skip justru adalah bagian yang paling penting dari Alkitab. Bagian yang paling tidak kita suka justru adalah bagian yang memimpin kita kepada kehidupan kekal itu. Bagian yang seringkali kita lupakan, justru adalah bagian yang seringkali mengubah, membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita berinteraksi dengan firman Tuhan, maka hal yang paling penting adalah kesediaan untuk menerima firman tersebut. Menerima lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, ditunjukkan dengan sikap yang terbuka dan reseptif. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, adakah diri kita ini terbuka untuk dikoreksi, untuk diubahkan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan apa itu reseptif, Bapak Ibu sekalian. Tadi waktu saya duduk di konsistori begitu ya, saya bilang sama Tuhan, berdoa, Tuhan gimana cara menunjukkan reseptif paling sederhana begitu ya. Tuhan kasih jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat kotak tisu, saya lihat KPPK, saya lihat air. Saya tahu cara menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian reseptif itu gimana. Saya punya tisu, Bapak Ibu sekalian. Baru, belum buat bersin saya belum, begitu, ini masih baru begitu, Bapak Ibu sekalian. Percayalah begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, reseptif itu sama seperti ketika saya menuangkan air, ini bentar lagi saya dimarahin Pak Ian nih begini ya. Ke atas tisu ini. Ini yang namanya reseptif, Bapak Ibu sekalian. Ketika air itu dituangkan, maka terjadi perubahan di dalam diri tisu ini. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena air yang saya tuangkan langsung meresap ke permukaan tisu ini. Ada perubahan enggak, Bapak Ibu sekalian? Ada. Yang tadinya kering, tisunya jadi basah. Tapi, Bapak Ibu sekalian, kalau saya tuangkan air ke atas plastik, Bapak Ibu sekalian yang terlalu apa namanya memuja KPPK, maafkan saya karena saya harus menuangkan air ke atas KPPK. Kalau plastiknya sendiri saya nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau plastik dituangkan air, airnya ada nggak, Bapak Ibu sekalian? Di atas ini ada nggak? Ada nih, airnya lagi gerak-gerak, Bapak Ibu sekalian. Tapi airnya itu enggak meresap masuk ke dalam plastik itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau saya tuang nih. Apakah ini reseptif? Enggak reseptif, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya diri kita ketika kita membaca, berinteraksi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama seperti tisu ini, Bapak Ibu sekalian. Tisu ini mesti digoncang-goncangkan begitu ya. Airnya tumpah enggak? Enggak bakalan tumpah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena air itu menjadi bagian dari tisu ini. Beda dengan plastik. Plastik ketika digoncang-goncangkan airnya bubar, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang mana ketika berinteraksi dengan firman Tuhan? Seperti tisu atau seperti plastik ini. Makanya gak heran, Bapak Ibu sekalian, dalam satu perumpamaan Tuhan Yesus berkata, jadilah kamu seperti tanah yang subur. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang permukaannya tipis. Ketika firman itu tumbuh, sebentar aja dia mati. Kenapa? Kepanasan. Ada tanah yang di tengah-tengahnya tumbuh semak duri. Ketika firman itu tumbuh, digencet sama semak duri, firmannya mati, tidak berbuah. Bapak-Ibu sekalian, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti tisu yang reseptif terhadap air, yang sekalipun digoncang-goncangkan tisunya, sekalipun ini diuwal-uwal, Bapak-Ibu sekalian, bahasa Jawa begitu ya, airnya masih tetap ada, airnya enggak hilang, Bapak-Ibu sekalian. Kalau plastik digoncang sekali, airnya berjatuhan. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat fakta ini, kita mesti menyadari bagaimana bisa kebenaran itu mengubah hidup kita kalau kita enggak reseptif, kalau kita enggak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sama demikian dengan tisu yang kering, ketika dituang air, reseptif terhadap air, maka tisunya berubah menjadi basah. Kalau kita punya penolakan-penolakan terhadap kebenaran firman Tuhan, kita berkata, Tuhan yang ini saya mau, yang itu saya enggak mau, yang ini saya pegang ya Tuhan, janji Tuhan, tapi yang ini saya enggak mau lakukan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada pemilihan dan pemilahan di hadapan kebenaran firman Tuhan. Satu kali seorang anak Tuhan, dia mencoba-coba seperti Martin Luther, Bapak Ibu sekalian. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin dengar suara Tuhan. Tuhan, buktikan dong kalau Tuhan ada, begitu ya. Saya ingin membuktikan dan mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan bisa berbicara. Caranya gimana? Saya akan buka satu bagian firman Tuhan dan saya anggap kalimat atau ayat pertama yang saya baca itu adalah suara Tuhan. Betul, Bapak Ibu sekalian. Dia ambil Alkitabnya, dia buka. Waktu dia baca, begitu ya. Janganlah engkau berzina. Oh bukan, ini bukan suara Tuhan, begitu ya. Tutup lagi, ulang-ulang Tuhan, ulang-ulang, begitu ya. Bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Setiap kebenaran firman Tuhan kita masih terima. Baik yang menyenangkan hati kita atau yang tidak menyenangkan hati kita. Karena kita mesti mengingat, Bapak Ibu sekalian, fungsi firman Tuhan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, coba lihat, adakah kata berkat di tempat ini? Ada enggak? Kira-kira ini mengenakan enggak, Bapak Ibu sekalian? Kira-kira ini menyenangkan enggak buat Bapak Ibu sekalian? Ketika diajar, ketika ditelanjangi dosanya oleh kebenaran firman Tuhan, ketika kelakuannya itu diperbaiki, Tuhan memberikan step demi step bagaimana kita bisa berubah. Ketika kita dididik dalam kebenaran, ini gak menyenangkan semua, Bapak Ibu sekalian, tapi inilah yang memimpin kita kepada kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan, sikap menerima yang diperlukan bagi setiap kita yang mau diubahkan kehidupannya. Hal yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah bukan hanya menerima, Bapak Ibu sekalian, tetapi yang terakhir kita mesti menyadari bahwa kita perlu menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rick Warren dalam bukunya mengatakan demikian. Inilah langkah tersulit dari semuanya, karena iblis melawannya dengan keras. Iblis tidak peduli Anda pergi ke pendalaman Alkitab selama Anda tidak melakukan apapun dengan apa yang Anda pelajari. Kalau dengan kata yang lain, saya ingin mengatakan demikian. Iblis tidak peduli seberapa banyak Anda pergi ke gereja, persekutuan, ibadah, komisi ini, komisi itu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan iblis tidak peduli dengan pembacaan pribadi kita terhadap firman Tuhan kalau kita tidak melakukan apa-apa dengan apa yang kita baca. Kalau kita tidak melakukan apa-apa dengan yang kita pelajari, iblis gak peduli, Bapak Ibu sekalian. Yang iblis peduli, kalau kita baca satu firman, bahkan satu ayat, lalu berjuang melakukannya, itu iblis peduli. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang membuat kita kadang-kadang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca firman Tuhan, kita merasa bahwa firman itu berlaku untuk orang lain. Jadi ketika kita baca, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, itu tuh Tuhan, lu kasih tahu deh sama dia, jangan membunuh, jangan berzina, begitu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita memproyeksikan apa yang kita baca untuk orang lain. Sehingga kita merasa gak ada tanggung jawab buat saya melakukannya, Tuhan. Ah, pasti Tuhan ini mau berbicara kepada orang itu melalui saya. Ataupun Bapak Ibu sekalian, hal kedua yang seringkali membuat kita tidak menjalankan atau menerapkan prinsip firman Tuhan adalah Tuhan itu terlalu sulit. Gak bisa saya, Tuhan. Terlalu menyakitkan. Saya gak bakalan untung, Tuhan, kalau pakai kebenaran firman Tuhan. Gimana saya bisa hidup kalau saya mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam bisnis saya? Gimana Tuhan orang bisa berhasil kalau gak pakai amplop, tipu-tipu sedikit lah. Bapak Ibu sekalian, terlalu sulit, terlalu menyakitkan. Tuhan, saya gak bisa lepas dari kebiasaan ini. Ini sudah jadi bagian dalam hidup saya, Tuhan. Merokok itu udah biasa, Gak bisa saya gak hidup tanpa rokok. Bapak ibu sekalian, sulit, terlalu sulit bahkan, menyakitkan untuk kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tapi Bapak ibu sekalian, itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Alasan yang sangat penting mengapa kita harus menerapkan prinsip firman Tuhan adalah, Bapak ibu sekalian, ayat yang ke-17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menerapkan prinsip-prinsipnya, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak ibu sekalian, ketika saya baca kalimat ini, saya menyadari satu hal, bahwa Alkitab itu bisa membawa kita kepada satu kesempurnaan. Tapi jangan bayangkan sempurna seperti Tuhan, Bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena Alkitab berisi instruksi-instruksi yang mesti kita lakukan supaya membuat kehidupan kita sempurna di hadapan Tuhan. Masalahnya sempurna di hadapan Tuhan itu artinya adalah menjadi semakin serupa dengan Dia. Bapak ibu sekalian, Alkitab diberikan untuk kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ketika saya mempelajari kata terima, Bapak ibu sekalian, bukan hanya menambah pengetahuan, bukan hanya menginformasikan sesuatu, tapi ada satu aspek lagi di dalam kata terima tadi, Bapak ibu sekalian, yang mengatakan bahwa setiap firman yang kita terima harus dipelajari dengan cara dilakukan, dipraktekkan, Bapak ibu sekalian, sehingga menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Memang Bapak ibu sekalian, ketika kita berusaha menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, ada kegagalan pasti Bapak ibu sekalian. Tapi jangan lupakan ada anugerah Allah. Yang penting adalah kita mencoba menerapkannya. Jangan bilang, ah Tuhan pasti gagal, gue pasti gak bisa, udahlah Tuhan gak usah. Bapak ibu sekalian, bukan begitu ceritanya. Sama seperti ketika seorang ayah mengajari anaknya naik sepeda. Atau ayah itu berkata, udah kamu pasti jatuh, pasti gak bisa, udah gak usah naik sepeda. Apa begitu Bapak ibu sekalian? Atau ayahnya akan misalnya pakai rodanya 4 dulu begitu Bapak ibu sekalian. Setelah dia bisa agak gowes sedikit, rodanya dikurangin 1 jadi 3. Jatuh gak apa-apa, diangkat di tensoplas gitu ya, lukanya. Naik sepeda lagi, oh bisa, rodanya dikurangin 1 lagi tinggal 2. Jatuh lagi, bangun lagi, sampai dia bisa. Bapak ibu sekalian, ini yang membuat kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita gagal melakukan kebenaran firman Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pengampunan yang Tuhan sediakan, ada kesempatan baru yang Tuhan sediakan. Yang penting kita mesti menerapkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan untuk memperlengkapi orang percaya, baik dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, membentuk mereka semakin serupa dengan Tuhan, atau bahkan dalam menghadapi badai kehidupan yang akan melanda kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Yesus pernah berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Bapak ibu sekalian, kita mesti betul-betul menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Suka tidak suka, gagal atau tidak, ada anugerah Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada kesulitan, bahkan menyakitkan, iya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu menuntun kita kepada kehidupan, membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Satu hal Bapak Ibu sekalian yang sangat unik dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidupnya, ini bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Timotius bisa jadi seorang pelayan Tuhan yang seperti itu. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ada Lois dan Eunike, mama dan omanya, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian berpikir, saya mesti mewariskan sesuatu kepada anak-anak dan cucu saya, Bapak Ibu sekalian mesti pikirkan pertama kali adalah pelajari baik-baik firman Tuhan, terapkan prinsip-prinsipnya. Karena ketika kita mempelajari baik-baik, menerapkan prinsip itu, anak-anak melihat, orang-orang di sekitar kita melihat, orang mendapatkan berkat dari hidup kita. Anak-anak belajar dari mana, Bapak Ibu sekalian? Dari melihat. Kenapa kata-kata Bapak Ibu sekalian gak masuk? Karena tidak dilihat di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, anak-anak melihat, itu yang mereka contoh. Bapak Ibu sekalian, perubahan yang dihasilkan dari kebenaran firman Tuhan itu bisa diwariskan kepada anak cucu. Bapak Ibu sekalian yang berpikir hari ini saya mesti investasi apa ya supaya masa depan anak saya terjaga, Bapak Ibu sekalian pikirkan satu hal ini, pelajari firman Tuhan baik-baik. Lakukan, itu investasi Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya soal materi, bukan hanya soal uang, bukan hanya soal kepandaian sekolah yang paling bagus. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Itu semuanya berakhir di dunia ini. Setelah meninggal dia gak bawa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di surga nanti gak ditanya, nilai kamu berapa sama Tuhan? Kamu jadi apa? Begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekannya, itulah investasi kita yang terbesar dalam hidup ini kepada diri anak-anak dan cucu kita. Saya ingin mengakhirinya dengan satu pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita jawab, tapi dalam hati, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama Bapak Ibu sekalian jadi orang Kristen? Berapa banyak perubahan yang terjadi selama Bapak Ibu sekalian menjadi orang Kristen? Artinya adalah, sebelum menjadi orang Kristen saya begini Pak, setelah menjadi orang Kristen saya begitu Pak, begitu ya. Ada banyak perubahan enggak? Begitu. Lalu Bapak Ibu sekalian, apakah orang-orang di sekitar kita bisa melihat perubahan hidup kita? Kadang-kadang kepalanya saja yang besar, Bapak Ibu sekalian. Pengetahuannya banyak. Baca firman Tuhan rajin, tapi enggak dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan sampai hari ini? Sejak Bapak Ibu sekalian memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Jawaban pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, itu bergantung kepada jawaban dari pertanyaan ini. Apakah Anda masih membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah Anda menerima firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup Anda? Adakah sikap terbuka dan reseptif dalam diri saudara ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan? Apakah Anda menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari? Jawaban pertanyaan ini mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya kita dari hari ke hari diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami. Kami orang-orang yang punya kebenaran. Kami orang-orang yang Tuhan berikan firman Tuhan sebagai petunjuk pedoman hidup kami. Tapi kami juga orang-orang yang seringkali melalaikannya, melupakannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau berkomitmen, sungguh-sungguh punya interaksi yang baik dengan kebenaran firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Supaya kami hidupnya diubahkan, orang lain melihat kehidupan kami yang berubah, mereka memuliakan Tuhan. Supaya anak cucu kami melihat papa mama, opa omanya hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan dan mereka mencontohnya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin.